kasih yang menghilang. Jangan diingat lagi dia yang telah pergi. Biarkan dia pergi. Mengapa difikirkan cinta yang telah hancur? Jangan membuang waktu oleh kenangan lalu. Biarkanlah berlalu. Cari saja pengganti insan berhati suci. Kau sudi, ku rela jadi pengganti. Percayalah, ku akan membuat kau bahagia. Walau aku tak punya harta dan uang berjuta, namun tetap ku bela. Sedihmu itu membuat hati pilu, hanya membuang waktu. Cari saja pengganti insan berhati suci. Kau sudi, ku rela jadi pengganti. Percayalah, ku akan membuat kau bahagia. Walau aku tak punya harta dan uang berjuta, namun tetap ku bela. Kisah sedihmu itu membuat hati pilu, hanya membuang waktu. Cari saja pengganti insan berhati suci.